السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung satu demi satu. Khususnya nikmat waktu, umur untuk berbekal. Karena kita tahu bekal kita sangat minim, hadirin. Jadi setiap hari itu sangat berharga. Setiap detik, menit, dan jam itu sangat berharga. Apa yang kita sudah persiapkan untuk pulang kampung nantinya ke kampung akhirat. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah dan mintalah kepada Allah agar kita bisa benar-benar mensyukuri nikmat ini dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang Allah muliakan, sebagaimana perkuat iman tauhid yang kita lafadzkan dalam syahadatain la ilaha illallah dan terus berupaya mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang kita lafadzkan dengan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Imam An-Nawawi dalam kitab yang sangat fenomenal, kitab Riyadhus Salihin. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi rahimahullah, keluarga beliau, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik untuk bisa bersabar bagi yang sedang sakit, dan memberikan taufik untuk bisa bersyukur bagi yang sehat. Karena kebaikan itu bukan pada kesehatan semata, tapi kebaikan itu ada pada kesabaran yang mendampingi kondisi sakit dan rasa syukur yang bersama dengan kondisi sehat. Ajaban li amril mu'min, kata Nabi SAW, menakjubkan perkara atau kondisi yang dialami oleh seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, seluruh perkaranya itu baik dan terbaik buat dia. In asabathu sarra'u syakar, dan kalau dia diberikan kelapangan, kesenangan, kemudahan, lalu dia bersyukur, maka itu yang baik dan terbaik buat dia. Wa in asabathu dharra'u sabar, Dan kalau dia diberikan kesulitan, musibah, rasa sakit, lalu dia bersabar, maka itu yang baik dan terbaik buat dia. Maka marilah kita terus resapi hakikat ini, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita masuk ke ayat selanjutnya. Surat Al-An'am ayat 153 yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyampaikan qala ta'ala, Allah berfirman, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Beliau sampai di sini membawakan ayat, tapi ayat ini belum selesai. Penutupannya adalah ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Artinya hadirin, dan bahwa kami yang perintahkan ini, bahwa ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu membuat kalian terpecah. Jalan-jalan itu yang mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Dzalikum wassakum bih. Dan demikian itu diperintahkan Allah kepada kalian, agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Hadirin yang semoga Allah muliakan, Allah berfirman sekali lagi dalam ayat ini bahwa wa anna hadza sirati mustaqima, ini adalah jalanku yang lurus, ini adalah jalanku yang lurus. Jadi kata para ulama hadirin, ini perintah kepada kita untuk mengikuti jalan tersebut. Untuk mengikuti jalan Allah. Yang akan membawa kita kepadanya, yang akan mengantarkan kita ke surganya. Dan jalan itu satu hadirin, kita disuruh ngikutin jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh mengikuti agama Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Wa anna hadha sirati mustaqimah fattabi'uh, ikutilah. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, tariqi wa dini, ini jalanku dan agamaku yang lurus, yang lurus. Hadirin Allah muliakan, Al-Imam Ibnu Katsir ketika membawakan hadis ini, mohon maaf, ketika menjelaskan ayat ini, itu membawakan hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu bercerita, menjelaskan kepada kita. Khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta biyadihi. Dan khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis lurus dengan tangannya. Jadi buat satu garis lurus. Thumma qala hadza sabilullahi mustaqima. Inilah jalan Allah yang lurus, kata Nabi. Kayak gini nih jalannya. Digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau melanjutkan, wa khatta ala yaminihi wa shimalihi. Lalu setelah itu Nabi membuat garis di sebelah kanan dan sebelah kiri jalan yang lurus tersebut. Jadi buat garis lurus, ini jalannya Allah nih yang lurus nih. Lalu sebelah kanan buat garis lagi, sebelah kiri buat garis lagi. Lalu Nabi SAW menyatakan, hadhis subul, ini adalah jalan-jalan. Ini nih jalan, jalan, jalan, jalan. Laisa min hasabirun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Dan tidak ada satupun jalan yang kanan, kiri, gitu ya, kecuali di jalan tersebut ada syaitan yang mengajak kita mengikuti dan masuk dan melalui jalan tersebut. Jadi buat garis di sebelah kanan, sebelah kiri, lalu Nabi katakan tidaklah ada jalan-jalan yang ke kanan, ke kiri ini, kecuali di sana ada syaitan yang mengajak kita melalui jalan itu, mengajak kita, menggoda kita, meyakinkan kita agar kita melalui jalan itu. Tapi itu bukan jalan yang lurus, itu jalannya syaitan. Bukan jalan Allah Subhanahu wa taala. Thumma qara, lalu Nabi SAW setelah menjelaskan tidaklah ada satupun jalan yang ke kanan ke kiri kecuali ada syaitan yang mengajak kita melalui jalan tersebut. Lalu Nabi SAW membaca ayat ini, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Beliau baca ayat ini nih, 153 ini. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan membuat kalian terpecah belah, yang membuat kalian terpecah belah. Yang membuat kalian terpecah belah. Hadirin yang Allah muliakan. Dan ini adalah wasiat. Dzalikum wassakum. Ini ada perintah. Agar kita bertakwa. Jadi kalau kita ingin bertakwa, maka ikutilah satu jalan tersebut. Itu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan ke kanan, jangan ke kiri. Jangan pilih opsi lain. Dan ingat jalan-jalan tersebut, kata Nabi SAW, itu selalu ditunggangi oleh syaitan. Marketingnya itu syaitan hadir. Dia ngajak. Dan jalan itu banyak. Kan subul, jalan-jalan. Bentuk plural dari sabil. Jadi jalan Allah itu satu. Makanya kan kita minta di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukinlah jalan yang lurus itu. Tunjukinlah jalan yang lurus tersebut. Hadirin yang Allah muliakan, jadi ini perintah agar kita mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah agar kita mengikuti jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Hadirin yang Allah muliakan, jadi ayat ini jelas ya, ada dua hal. Yang pertama, ikuti jalan Allah, jalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, ikutilah atau jangan ikuti jalan-jalan yang jangan ikutin jalan-jalan yang lain. Jadi ada jalan Allah dan ada jalan-jalan yang lain. Tugas kita adalah mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita mengikuti jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu poinnya. Dan jalan itulah yang akan mengantarkan kita ke surga. Jalan itulah yang akan membuat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kondisi Allah ridho dengan kita. Makanya kata dalam tafsir Al-Qurtubi, hadirin, dijelaskan bahwa fa'amara bittiba'i tariqihi alladhi taraquhu 'ala lisani nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syara'ahu wa nihayatuhu aljannah. Allah perintahkan kita mengikuti jalannya yang digariskan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan akhir dari jalan tersebut, finishnya itu surga. Nah, itu. Jadi finishnya itu tuh surga. Finishnya itu surga. Itu hadirin Allah muliakan. Jadi kalau kita ingin masuk surga, ikuti jalan Allah yang dijelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikutlah tuntunan dan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadirin. dan itulah jalannya. Para ulama kita, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam-imam kita, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Nawawi, makanya beliau masukkan ini dalam bab ini. Kita tahu itu konsep ikuti jalan-jalan, jangan ikuti yang lain. Jangan ikuti yang lain. Hadirin Allah muliakan. Makanya ulama mengatakan sebagaimana yang dibawakan Al-Imam Qurtubi, wattamassuku bit-tariqil mustaqim wa sunanil qawim, dan berpegang teguhlah dengan jalan yang lurus ini. Yaitu sunnah-sunnah Nabi yang lurus. Alladzi salakahu salafus saleh. Yang dititi, dijalani oleh ulama-ulama klasik kita terdahulu, oleh sahabat, oleh tabi'in, oleh tabi'ut tabi'in. Wa fihi al-matjaru rabih, dan di dalamnya lah perniagaan yang menguntungkan. Itu hadirin. Jadi kita itu diminta para ulama kita, termasuk Imam Nawawi, untuk kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala, dan memastikan bahwa kita berusaha mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala yang digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi kita sudah jelaskan. Hadirin Allah muliakan. Makanya para ulama seperti Al-Imam Abu Aliyah mengatakan, alaikum bil amril awwal alladhi kanu alaihi qabla an yaftariqu. Kalian tuh harus mengikuti konsep yang pertama, yaitu jalan yang lurus itu. Konsep yang pertama, al-amr awal, sebelum terjadi perpecahan, sebelum banyak manusia ngikutin jalan-jalan itu tuh, yang akhirnya terjadi perceraian dan perpecahan. Iya kan? Kan tadi Nabi SAW menggambarkan ada satu garis, terus nanti ada cabang ke kanan, ke kiri, kanan, kiri, dan di situ ada syaitan-syaitan yang ngajak. Nah, apabila 10 orang melintas nih, 10 orang melintas, kalau mereka tetap meniti jalan yang lurus itu, maka yang akan sampai ke garis finish yaitu surga, itu berapa orang? 10 kan. Tapi kalau ada 2 tertarik ke jalan ke kanan, ada 3 yang tertarik ke jalan yang ke kiri, maka otomatis terjadi perceraian. Yang sampai ke akhir cuma 5 orang, 2-nya ke kanan, 3-nya ke kiri. Terpecah itu. Jadi terpecah. Makanya kata para ulama, tetap kembali ke konsep awal. Udah titik aja jalan yang lurus terus begitu. Jangan ke kanan, jangan ke kiri. Ikuti keterangan apa yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Terus keterangan para ulama-ulama kita, ulama-ulama klasik kita bilang apa? Tadi kita sudah jelaskan. Hadirin Allah muliakan. Karena seluruh para ulama-ulama kita meniti jalan ini. Konsepnya ulama-ulama yang kita kagumi, kita teladani. Kayak tadi, alladzi salakahu salafus salih, itu ulama-ulama klasik kita meniti jalan ini. Jangan ke kanan dan jangan ke kiri. Nah, mungkin ada pertanyaan hadirin. Apa sih jalan-jalan ke kanan ke kiri itu jalan apa, Pak Ustaz? Hadirin Allah muliakan. Rasanya yang paling bijak menjelaskan maksud jalan ke kanan dan jalan ke kiri atau jalan-jalan yang memecah belah itu langsung para ulama kita. Yang kalau kita lihat kesimpulannya adalah, dan ini bisa dicek di dalam tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, bahwa jalan-jalan ini mencakup semua konsep yang salah dan keliru, semua konsep yang diada-adakan di dalam agama, akidah, amal ibadah. Mencakup segala kesyirikan, peribadahan kepada selain Allah. Mencakup semua hal yang diada-adakan di dalam agama, akidah, ibadah. Atau yang dikenal dalam lisan para ulama adalah bid'ah. Makanya Imam Tabari dan Qurtubi membawakan tafsir Imam Mujahid, murid dari Abdullah bin Abbas. Kata beliau, ini mencakup semua bid'ah dan syubhat. Dan para ulama lain mengatakan mencakup seluruh jalan yang keliru. Makanya dan juga mencakup beragama dengan hawa nafsu, juga mencakup itu. Makanya hadirin Allah muliakan, Abdullah bin Mas'ud pernah menyampaikan kepada kita, ta'allamul ilma qabla an yuqbad, pelajarilah ilmu sebelum ilmu itu dicabut. Pelajarilah ilmu sebelum ilmu itu dicabut. Wa qabduhu an yadhhaba ahluhu, dan dicabutnya itu dengan cara ahli ilmunya wafat, ahli ilmunya pergi. Ala wa iyyakum wa tanattu'a wa ta'ammuqa wal bid'ah. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, jangan sampai kalian itu berlebih-lebihan dalam beragama, melampaui batas, terlalu mendalami yang bukan ranahnya, dan melakukan bid'ah atau hal-hal yang diada-adakan di dalam agama atau akidah atau ibadah. Wa alaikum bil atiq, dan kalian tuh harus kembali ke konsep awal, kata Abdullah bin Mas'ud. Kembali ke konsep awal. Konsep yang langsung digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah itu jalannya Allah itu. Wa anna hadza sirati mustaqima. Ini bisa dicek dalam tafsir Al-Qurtubi. Dan ini keterangan para ulama kita, hadirin. Keterangan para ulama kita. Karena mereka sayang sama kita. Makanya Al-Imam Nawawi membawakan ayat ini. Karena meminta, mengajar kita dan mendidik kita untuk kembali ke jalannya Allah, dan itu jalan yang satu yang digariskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan ikut jalan-jalan yang lain. Itu kata Allah. Coba kita lihat lagi ayatnya. Jangan ikut jalan-jalan yang diada-adakan, jalan-jalan yang keliru, jalan-jalan yang lahir dari hawa nafsu, dari logika-logika semata. Dan tadi kita sudah jelaskan, akhirnya ada konsep baru dalam akidah. Ketika dicek, gak ada keterangannya dalam Al-Quran dan hadis. Ketika dicek, itu bukan konsep para ulama klasik kita. Tidak diyakini oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kan begitu, hadirin. Tadi kata Abdul bin Mas'ud, alaikum bil atiq. Kalian tuh harus mengikuti konsep yang pertama. Itu juga dijelas Al-Imam Abdul Ali ya tadi kan. Ikutilah al-amrul awal, yang pertama, sebelum terjadi perceraian-beraian. Itu nasihat para ulama kita. Kenapa sih yang pertama, Ustaz? Loh, hadirin, kan generasi pertama kita itu di umat ini kan Nabi dan para sahabatnya. Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan jalan ini yang menggariskan Rasul SAW. Lalu generasi pertama itu, hadirin, itu udah dapat rekomendasi. Dari Allah dan Rasulnya. Dari Allah dalam surat At-Taubah ayat 100. Tapi sebelum kita masuk ke ayat tersebut, At-Taubah ayat 100, kita sebutkan dulu hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Itu kata Nabi. Thumma ladhina yalunahum, lalu generasi berikutnya. Thumma ladhina yalunahum, lalu generasi berikutnya. Nah itu, generasi berikutnya itu tabi'in, berikutnya lagi tabi'ut tabi'in. Tiga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu kata Nabi SAW. Jadi ketika ulama kita seperti Imam Nawawi, Abu Aliyah, Abdullah bin Mas'ud meminta kita untuk kembali ke konsep awal, konsepnya Nabi SAW, para sahabat, lalu diikuti tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu mereka meminta kita untuk kembali belajar agama dari yang terbaik. Karena sebaik-baik manusia itu generasiku, kata Nabi. Dan ini konsep di semua bidang, hadirin. Di semua bidang itu, kalau kita mau belajar, mau jago, belajarlah sama yang terbaik. Benar gak sih, hadirin? Kalau kita mau hebat, belajarlah di kampus terbaik, di lembaga terbaik, dengan guru besar terbaik, dengan profesor terbaik di bidang itu. Kenapa banyak orang jutaan lulusan SMA di seluruh dunia ingin belajar di Ivy League misalnya? Karena itu diantara universitas terbaik di dunia, diantara. Kan begitu. Orang tuh pengen cari yang terbaik, hadirin. Wong untuk jadi montir, mau masak aja kita cari yang terbaik. Ini masalah akhirat kita. Ini tentang jalan menuju surga atau salah jalan. Maka sangat wajar para ulama mengatakan kembali ke konsep awal. Kembali ke generasi pertama. Dan jangan ngikutin jalan-jalan yang tercipta atau tersusun, terbuat karena hawa nafsu, karena logika-logika semata. Dan itu gak dikenal oleh Nabi SAW, oleh para sahabat, oleh para tabi'in. Gak dikenal. Hal-hal yang baru. Ini keyakinan saya. Oke, keyakinan ini diyakini enggak oleh Nabi SAW, oleh para sahabat, para Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu taala anhu. Kan begitu hadirin. Makanya Imam Ahmad mengatakan, kita udah jelaskan beberapa kali, iyyaka an tatakallama fil mas'alah laisa laka fiha imam. Anda jangan bicara sebuah masalah agama yang tidak ada seorang pun imam yang mengatakan seperti apa yang Anda katakan. Gitu hadirin. Jadi ini konsep generasi pertama atau tidak gitu. Kalau iya, bisa dijelaskan referensinya mas gitu loh. Baik-baik aja. Kan kita semua ingin dapat kebenaran hadirin. Jangan menjatuhkan sesama kaum muslimin. Oh, menarik juga ya keyakinan Anda. Mohon maaf, boleh tahu referensinya apa enggak gitu. Karena yang terbaik itu mereka. Gak ada orang kita yang lebih baik dari mereka, itu gak ada. Itu langsung dari lisan Nabi SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku. Maka ikut konsep mereka, jalannya mereka. Dan tak tadi mereka sudah direkomendasikan sama Allah, dan mengikuti mereka itu dapat garansi dari Allah. Tadi At-Taubah ayat 100. Coba kita buka ayatnya, atau wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim wasabiqunal awwalun, dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam siapa mereka? Para sahabat dari golongan muhajirin dan ansar. Sahabat itu garis besarnya kalau enggak muhajirin, ansar. Lalu dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yang ngikut nih, lihat Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi kalau ingin dapat keridhaan Allah, maka jadilah muhajirin. Ya gak bisa lah Pak Ustaz. Oke, jadilah ansar. Ya gak bisa juga Pak Ustaz. Oke, kalau begitu ikuti mereka dengan baik. Allah ridho dan mereka pun ridho kepada Allah. Lalu Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di dalamnya. Surga-surga yang mengalir di dalamnya selama-lamanya. Dan hadirin yang Allah muliakan, dan Allah, dan mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Jadi wassabiqun al-awwalun minal muhajirin wal-ansar, dan orang-orang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi'ihsan, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Radiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho dengan mereka, mereka ridho dengan Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah persiapkan untuk mereka sungai-sungai mengalir di dalamnya, di dalam surga itu. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Khalidina fiha abada, selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itu kemenangan yang besar. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, maka marilah kembali ke jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan mengikuti yang diada-adakan di dalam agama, di dalam akidah, di dalam ibadah kita. Dan cek, ini dikerjakan gak oleh Nabi dan para sahabat? Dijelaskan gak oleh para ulama-ulama klasik kita? Gimana konsep mereka? Ikuti. Itu poinnya. Dan memang ini konsep masih konsep umum, dan perinciannya butuh pembicaraan jauh dan lebih panjang lagi. Tapi itu konsepnya. Kan itu konsep ulama kita, bisa dicek dalam tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, tadi juga tafsir Ibnu Katsir, dan itulah tujuan Imam Nawawi membawakan bab ini. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallah khairan. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, pastikan jalan yang kita pilih itu jalan yang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah cara kita bertakwa. Makanya kan penutupan ayat tersebut atau apa? Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Tadi ayat ke-153 tadi. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan inilah perintah Allah, wasiat Allah kepada kalian agar kalian bertakwa. Jadi kalau kita ingin bertakwa, ya harus ngikutin jalan Allah yang lurus, dan gak bisa ngikutin jalan-jalan yang lain. Dan semua dikembalikan kepada konsep ini, karena ini langsung perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sampai di sini, waktu telah habis. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan keberkahan, dan terus meminta jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukilah jalan yang lurus. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menjaga kaum muslimin, dan memberikan hidayah kepada kita semua. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.